Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala amsalatun mahlulah, contoh penyelesaian. Tahakuku min sama'i kullim min Muhammad bin Malik al-Jawziyani min al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu والثاني بشير المهاجر ابن المهاجر الغنوي من أنس بن مالك رضي الله عنه تحقيق من سماء كل memastikan orang-orang ini mendengar dari si fulan. Yang pertama Muhammad bin Malik al-Jawzajani mendengar dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah betul-betul mendengar daripadanya atau tidak? Atau cuma sekedar melihat? Pernah ketemu? Asal yang kedua, Bashir bin Muhajir Al-Ghanawi, apakah mendengar langsung dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, mendengar atau tidak? Al-Jawab, jawabannya adalah Muhammad bin Malik al-Jawzajani al-Bara' riwayat, periwayatan Muhammad bin Malik al-Jawzajani dari Al-Bara' bin Azib, sahabat Rasulullah. Ammal kalamu ala sama'i Muhammad bin Malik al-Jawzajani min Al-Bara' bin Azib, faqad takallama fihi Ibn Hibban. Adapun pembahasan tentang apakah Muhammad bin Malik al-Jawzajani mendengar hadis dari Al-Bara' bin Azib, ini pertanyaan. Faqad takallama fihi Ibn Hibban. Ibn Hibban al-Imam telah berbicara tentang masalah ini. Faqad lam yasma' min al-Bara' syai'a. Diputuskan oleh beliau bahwa Muhammad bin Malik al-Jawzajani tidak mendengarkan satu hadis pun dari Al-Bara' bin Azib. Itu kata siapa? Ibn Hibban. Wa ta'aqqabahu al-Hafidz fi tahdhibit tahdhib. Akan tetapi dikomentari oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Tahdhibut Tahdhib, rawalahu Ahmad fi musnadihi, bahkan Al-Imam Ahmad meriwayatkan riwayatan Muhammad bin Malik al-Jawzajani dari Al-Bara bin Azib. Qala, beliau mengatakan, ra'aitu tayyib, qala ra'aitu 'ala al-Bara khataman min dahab, فقيل له إنك تلبسه وقد نهى عنه. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قصة فهذا ينفي قول ابن حبان إنه لم يسمع من البراء إلا أن يكون عنده غير صالح. بارك الله فيكم. Dikatakan oleh Muhammad bin Malik al-Jawzajani dalam riwayatannya Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, baik, ra'aitu 'ala al-Bara' khatam, berarti ketemu dan berbicara. Karena demikian, baik, kalau ada yang memastikan, barakallahu fikum, bahwa terjadi, harus ada dalilnya. Baik, kata sekali lagi, kata Muhammad bin Malik al-Jawzajani, ra'aitu 'ala al-Bara' khatam min dahab, aku melihat di tangannya al-Bara' ada cincin yang terbuat dari emas. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Al-Bara, innaka talbasu wa qad nahaa anhu, engkau memakai cincin dari emas ini padahal Rasulullah telah melarangnya. Faqala bainama nahnu inda Rasulillah fadzakara qissah. Bin Azib, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutlah kisah. Fahada yunfi qawla Ibn Hibban. Hadis ini atau asar ini, tapi tentunya membantah ucapan Ibn Hibban bahwa Muhammad bin Malik Al-Jawzani tidak mendengar dari Al-Bara. Baik. Illa yakuna indahu ghairu shahih. Kecuali kalau Al-Imam Ibn Hibban menganggap Muhammad bin Malik tidaklah jujur dalam masalah ini. Ya, karena jelas aku melihat, berarti ketemu dan berbicara langsung. Baik. Ini katanya Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Tahdhib at-Tahdhib. Ini dua pendapat ulama yang berbeda. Kata penulis di sini, qultu al-hadits 'inda Ahmad bilafz. Hadis ini ada di dalam Musnad al-Imam Ahmad dengan lafaz ra'aitu 'ala al-baraha khataman min dhahab wa kana an-nas yaqulun lahu lima takhtatimu bidhahab. Lafaznya, aku melihat Al-Bara memakai cincin dari emas. Dan orang-orang pun mengatakan kepadanya, kenapa engkau memakai cincin dari emas sementara Rasulullah sudah melarangnya. Baik. Wa hadha al-lafdhu yuthbitu ar-ru'ya wal liqa. Hadis ini menetapkan bahwa adanya pertemuan dan melihat. Barakallahu fikum. Yani Muhammad ibn Malik al-Jawzajani bertemu dengan Sa'ad al-Bara bin Azib, melihatnya. Amma sama'ul hadits al-marfu' minhu fal-lafdhu yahtamilu al-itsbat wa an-nafi. Adapun Muhammad bin Malik al-Jawzajani mendengar hadis dari Bara atau tidak, muhtamal. Barakallahu fikum. Yahtamilu al-itsbat wa an-nafi. Wa mata tara al-ihtimalu batal al-istidlal. Kalau ada satu kejadian kemudian ada kemungkinan, maka tidak bisa dijadikan dalil. Barakallahu fikum. Kalau kita mengatakan kok kemungkinan dia mendengar, berarti kemungkinan juga tidak mendengar. Suatu kejadian yang mungkin ditarik sanad-sanad itu tidak bisa dijadikan dalil. Barakallahu fikum. Faqala Ibn Hibban ghairu mustaba'd. Maka ucapan Ibn Hibban bahwa Muhammad bin Malik al-Jawzajani bukan jauh dari kebenaran. Ini memungkinkan sekali bahwa Muhammad bin Malik tidak mendengar dari Al-Bara bin Azib walaupun ketemu. Wala ukhaluhu atlaqahu jazafan duna dalil. Ibn Hibban hafidun arifun bi ahwali ruwah ala ma fihi min tasahulin bit tawfiq. Faqawli Ibn Hibban ghairu mustaba'ad. Wala ukhalhu atlaqahu juzafan duna dalil. Ya, aku juga tidak ucapan Ibn Hibban ini tidak jauh dari kebenaran, tapi aku juga mengira bahwa dia mengucapkan ini sekedar juzafan, ucapan begitu saja tanpa dalil yang dia pegang. Kenapa? Karena Ibn Hibban hafidun arif. Ibn Hibban hafid arif bi ahwalir ruwah, mengetahui dan paham tentang kondisi para rawi. Ala ma fihi min tasahulin tasfi. Cuman beliau terlalu menggampang-gampangkan dalam mentaufik, yakni memberi pujian dan sanjungan terhadap para rawi. Barakallahu fikum. Jadi masih ihtimal. Baik, berikutnya riwayat Bashir bin Muhajir Al-Ghanawi an Anas. Bagaimana? Bashir bin Muhajir terhadap Anas, apakah dia mendengar hadisnya atau cuma sekedar melihat orangnya? Baik, karena beda melihat bertemu dengan apa? Berbicara. Wa amal kalamu ala riwayati Bashir al-Ghanawi an Anas. Wa qala Ibn Hibban dallasa an Anas wa lam yarahu. Maka barakallahu fikum, berkata Ibn Hibban dallasa an Anas, dia telah mentadlis. An-anasin, dia mengatakan an-anas, dari Anas. Padahal dia tidak pernah mendengar, tidak pernah bertemu, apalagi mendengar. Lam yarahu, belum pernah melihat Anas, dan apalagi apa? Mendengar ucapannya. Melihat ketemu saja tidak, apalagi mendengar ucapannya. Maka ketika dia mengatakan an-anas, berarti ada tadlis di sana. Qultu Ibn Hibban yutliqut tadlis alal irsal. Aku katakan di sana, Ibn Hibban mengucapkan hadis-hadis hadis-hadis mursal dengan kata atau memberi nama dengan tadlis ma'atabayunihima, padahal berbeda hadis mursal dengan hadis mudallas. Paham barakallahu fikum? Hadis mudallas yakni hadis yang diriwayatkan dari guru yang pernah dia mendengar daripadanya, tapi melalui orang lain, dengan kata-kata an dari fulan. Misalnya si A, kita ulangi lagi pelajaran kemarin. Si A, si murid ini meriwayatkan 10 hadis dari sang guru yang dia dengar langsung, cuma 10. Selain 10 ini, ketika dia meriwayatkannya dari sang guru, berarti melalui orang lain. Berkelatih. Periwayatan dari orang lain ke gurunya ini namanya tadlis. Barakallahu fikum. Seakan-akan dia mendengar langsung, padahal tidak. Ada orang lain. Itu hadis mudallas. Tapi kalau tidak pernah mendengar langsung dari guru, maka namanya mursal. Barakallahu fikum. Fariwayatul Ghanawi an Anas mursalah wallahu a'lam. Maka riwayat Al-Ghanawi ini, yakni Bashir ibn Muhajir Al-Ghanawi, riwayatannya dari Anas itu mursal wallahu a'lam, karena dia tidak pernah mendengar hadisnya dan juga tidak pernah bertemu dan melihatnya. Barakallahu fikum. Ini contoh barakallahu fikum pembahasan tentang masalah apakah seorang bertemu atau tidak, yang dengannya bisa dikatakan apakah hadisnya mursal atau hadisnya mudallas. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami barakallahu fikum, segera penyempurna dari apa yang kita pelajari di pertemuan kemarin. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika syarullah ilah ilah andas. Assalamualaikum.